Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, coba lihat pelajaran 86 adalah waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, kalau hurufnya bukan nun, bukan mim, ya maka berilah naber. Berilah apa? Naber. Bukan nun, bukan mim, bukan pula huruf qalqalah. Contohnya, tabayyana ar-rusydu minal ghayy. ردوها علي فلا تقل لهما أف. Ya, tidak dipanjangkan ya, karena bukan huruf apa? Gunnah. Ya, membedakan antara ghayyi yang bertasydid dengan yang tidak, dengan nabernya minal ghayy, maka tahu oh ini musyaddadah. Nah, baik, lam juga sama ya. Kalau dia adalah huruf nun dan mim atau huruf-huruf qalqalah, maka tidak perlu di naber. Nah, perhatikan contoh pada halaman berikutnya. Wa nazzalna 'alaikumul man 'alaikumul man. Nah, di tasydid ya, dan tidak perlu naber bawahnya. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Nah, satu lagi. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. Kalau hurufnya adalah huruf qalqalah, maka qalqalahnya ya sudah mencukupi dari adanya naber. Cara mengqalqalah adalah dengan memberikan jeda karena hurufnya ditasydid, seperti misalkan inna wa'dallahi haqqo. Inna wa'dallahi haqqo. Berapa lama jedanya? Satu harokat, dua harokat? Ya, sesaat saja, sesaat. Seperti kita membacanya dalam keadaan wasol, ya. Hakun, coba. Hakun. Hakko. Nah, jadi tidak lama. Hakko, bukan, ya. Seperti ketika kita membaca dalam keadaan wasol. Hakun. Hakko. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watab. Ya, ditahan dulu. Tahan sebentar, baru di qalqalah. Nah.